Besar, kupingnya lebar, ada belalainya. Apa itu? Gajah! Gajah-gajah namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah. Badannya kecil, kupingnya panjang, makannya wortel. Apa itu? Kelinci! Kelinci-kelinci namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Gelantungan di pohon seperti manusia, makannya pisang. Apa itu? Monyet namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Matanya melotot, suaranya haum. Apa itu? Macan namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah. Anak ayam turun berkotek. Teko-teko. anak ayam turunlah enam, pergi satu tinggallah lima. Anak ayam turunlah lima, pergi satu tinggallah empat. Teman-teman, kalau anak ayamnya ada 10, pergi satu tinggal berapa, ayo? Ya tinggal 9 lah. Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba? Tinggal 3. Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua, tinggal berapa? Sorong diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cikancil, oh Cikancil, Cikancil, oh Cikancil, anak nakal. Cikancil, oh Cikancil, Cikancil, sukanya curi ketimun. Cikancil, anak nakal. Matahari sudah terbenam. Nah, hari mulai malam. Yuk selesaikan PR-nya. Jangan tidur terlalu malam. Yuk.